Kenapa bersyukur? Karena dapat harta, baru gajian, baru dapat bonus. Sebagian orang cuma bisa bersyukur tatkala mengucapkan tatkala dapat harta saja. Sedangkan sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta. Nikmat Allah, salah satu nikmat yang terbesar adalah seseorang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Lihat kita sholat zuhur tadi. Kalau bukan karena kemudahan datang dari Allah, tidak akan bisa kita melangkahkan kaki untuk sholat zuhur. Padahal badan sehat, waktu lapang, transportasi ada, masjid dekat. Ada orang kadang-kadang dia bersyukurnya hanya tatkala dapat harta. Mengucapkan alhamdulillah hanya tatkala dapat harta saja. Tapi sebenarnya salah satu nikmat Allah terbesar dimudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya ini tadi, kita sholat zuhur. Kemudian sebelum zuhur, ba'diyah. Setelah sholat zuhur, kemudian qabliyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sabara ala thintai ashrata raq'ah bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang senantiasa selalu menjaga 12 rakaat, yaitu ba'diyah dan qabliyah, setelah dan sebelum sholat wajib sebanyak 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Saya pribadi bersyukur bisa datang ke masjid ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah maka dan kemudahan datang dari Allah, maka sangat sulit untuk sampai. Maka ini harus kita syukuri. Dengan memikirkan seperti ini, kita merubah cara berpikir kita. Ada orang kebanyakan sering mengeluh. Sering mengeluh. Kalau kita duduk di sampingnya, Ustaz, saya belum dapat pekerjaan. Ustaz, saya hutang di mana-mana. Ustaz, saya rezeki tidak lancar. Ustaz, istri sakit, anak belum beli peralatan sekolah, dan banyak, banyak sekali keluhannya. Akan tetapi sebenarnya dia memiliki nikmat, tapi dia tidak tahu nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah dimudahkan untuk beribadah. Bapak datang ambil air wudhu dari rumah, kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid atau qabliyah, lalu berdoa di antara azan dan iqamah, kemudian diiqamahkan sholat zuhur, kemudian sholat berjamaah zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur, kemudian sekarang duduk di majlis ilmu. Ini kemudahan datang dari Allah. Maka bapak ibu saudara saudari, apa yang saya sebutkan tadi adalah salah satu fungsinya merubah cara berpikir kita. Bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, bukan hanya harta. Kalau di Papua ini katanya pegunungan saja digali dapat emas. Bukan hanya emas nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah terbesar dimudahkan seseorang untuk beribadah. Ingin saya beri contoh, lihat contohnya. Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, berkulit hitam dari Afrika atau Ethiopia tepatnya. Budak, kemudian dimerdekakan menjadi mantan budak. Bukan orang yang mempunyai jabatan, kepintaran, tidak. Tapi lihat, masuk Islam. Bahkan bukan sekedar masuk Islam, tetapi dia di akhirat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Bilal, apa yang memudahkan itu? Apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah terbesar. Kebalikannya, lihat. Abu Lahab, paman Nabi. Abu Jahal, paman Nabi, tidak masuk Islam. Padahal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat langsung di hadapan matanya, keluarga Rasulullah, tapi tidak beriman sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman menunjukkan bahwasanya salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Ingat Pak, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berpikir seperti ini, fungsinya adalah, tujuannya adalah ingat bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, bukan hanya harta. Orang kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah ketika hanya dapat harta, tapi ketika dapat mudah mengerjakan ibadah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Asiyah, istri Fir'aun, istri pengaku Tuhan, masuk Islam. Istri pengaku Tuhan masuk Islam. Sedangkan lihat istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak masuk Islam. Ini semua sebab apa? Sebab nikmat Allah, petunjuk dari Allah agar dia masuk ke dalam agama Islam. Ini sebagai mukaddimah 5 menit tentang alhamdulillah kita bisa bertemu, duduk bersama, mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema serba serbi ikhlas. Apa arti serba serbi? Maksudnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini poin-poin pengajian saya. Ikhlas itu apa? Apa kedudukan ikhlas? Apa dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang ikhlas? Apa manfaat orang yang ikhlas? Dan apa bahaya orang yang tidak ikhlas? Lima itu yang akan kita pelajari insyaallah sejam ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu betah. Dan ingat, ini bukan pengajian yang ketawa hahihi, kemudian cerita ngalor ngidul sana kemari, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, enggak. Tidak akan pernah Bapak dapati dan Ibu dapati. Yang kita pelajari adalah ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Poin pertama tadi, apa itu ikhlas? Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhlas diambil dari tiga huruf. Kha, lam dan sad. Kha, lam dan sad. Khalasa. Dan arti dalam bahasa Arab kalau ada kata yang isinya kha, lam dan sa, artinya adalah murni. Ikhlas itu artinya murni, seperti ini. Airnya murni, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Berarti air ini ikhlas. Murni. Kalau kita katakan beribadah yang ikhlas kepada Allah, berarti beribadah yang murni hanya kepada Allah. Tidak ada campuran, tidak ada kotoran, walau secuil pun. Sebagian ustaz atau pak yai atau sebagian pendakwah kadang-kadang mengatakan ikhlas itu kalau sampean ingin tahu ikhlas, maka coba perhatikan, kata mereka, orang yang buang hajat. Orang yang buang hajat, maka pada saat itu dia akan mendapatkan buang hajat, kemudian dia keluarkan semua yang ada di dalam perutnya, kemudian dia keluar tanpa memikirkan apa yang sudah dia keluarkan. Pernah dengar gak seperti itu? Pernah? Ikhlas adalah seperti itu. Ilustrasinya, gambarannya, ikhlas adalah, ada panitia di luar, jadi kalau ada tamu silahkan masuk, karena ini kajian untuk umat Islam, silahkan siapa saja boleh masuk, tidak ada pendaftaran, tidak tersembunyi. Biasanya Pak, Bapak mungkin nonton berita-berita, biasanya kalau ada pengajian-pengajian tersembunyi harus daftar, baiat, itu pasti menyimpang. Itu tanda-tanda kelompok menyimpang Islam begitu. Ya, tidak boleh mengaji kepada siapapun, ustadznya gak boleh ketahuan, kemudian biasanya mengajinya pakai nutup mata, harus baiat, harus mendaftar. Nah, ini menyimpang. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali ke permasalahan tadi. Pernah dengar ustadz berbicara seperti itu? Ikhlas adalah orang buang hajat, buang air besar, kemudian dia keluarkan semua yang ada dalam perutnya, kemudian dia beristinja, lalu dia keluar tidak memikirkan apa yang sudah dia keluarkan. Itu katanya ikhlas. Ini keliru. Ilustrasi yang benar disebutkan oleh Allah tentang ikhlas dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl ayat 66. Allah berfirman ilustrasi tentang ikhlas. Yang kita katakan ikhlas secara bahasa artinya tadi murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiqukum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang-binatang ternak, seperti apa? Unta, kambing, sapi. Sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Pelajarannya tentang apa? Tentang ikhlas. Lihat, nusqiqu mimma fi butuni. Kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan minum dari air susu yang ada di perut binatang ternak tadi, di perut sapi, perut unta, perut kambing. Mimbaini farthin wadam. Lihat, subhanallah. Bapak silakan cek yang punya kambing, yang punya sapi. Ada yang punya kambing, Pak? Ada? Ada enggak? Enggak ada? Yang melihara kambing ada? Enggak ada. Ya? Ada ya? Adalah sebagian. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan. Wa innalakum fil an'ami la'ibra nusqiqukum mimma fi butuni. Sesungguhnya bagi kalian wahai manusia di dalam binatang-binatang ternak terdapat pelajaran. Apa pelajarannya? Tentang kemurnian, tentang ikhlas. Bagaimana? Coba kalau Bapak lagi memerah air susu, ini puting susu. Puting susu kambing, puting susu unta, puting susu sapi. Kita perah. Kalau sudah diperah, ini boleh diminum langsung enggak? Boleh enggak? Artinya cocok enggak diminum langsung? Apa harus masuk pabrik dulu? Apa harus dibersihkan dulu, dipasak dulu? Boleh enggak langsung diminum? Cocok enggak diminum langsung? Cocok enggak? Cocok. Kenapa, Pak? Lihat. Padahal itu susu keluar min baini farthin, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wadam, di antara kotoran dan tai. Mohon maaf. Itu kalau kita buka puting susunya itu, ya, kita belah, dia itu keluar antara kotoran dan tai. Tapi kalau kita perah, maka yang keluar susu yang ikhlas. Apa arti ikhlas tadi, Pak? Susu yang murni. Ya, susu yang murni. Kalau sudah murni bagaimana? Maka kalau sudah murni, sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Bisa langsung diminum. Ya, bisa langsung diminum. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, begitulah amalan yang ikhlas, langsung diterima oleh Allah. Amalan yang ikhlas langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ikhlas secara bahasa. Ikhlas maknanya adalah murni. Tidak ada kotoran, tidak ada campuran, benar-benar bening, suci, tidak punya kotoran, itu ikhlas. Itu secara bahasa. Baik. Apa makna ikhlas secara istilah di dalam syariat Islam? Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa makna ikhlas ini? Kalau tadi kita katakan secara bahasa ikhlas adalah murni. Sekarang secara istilah dalam agama Islam, kalian, kata Allah kepada kita, tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Yang selama ini kita dengar, ibadah harus ikhlas, tidak boleh tidak ikhlas. Apa arti ikhlas? Maka perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, "Alla tatluba 'ala 'amalika syahidan ghairallah." Ikhlas adalah kalau kamu beramal, maka jangan mencari ada orang yang melihat amalmu kecuali Allah. Itu ikhlas. Jadi kalau beramal, jangan mencari ada orang yang melihat amal kita kecuali Allah. Wah, saya ingin sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada Pak RT, ada calon mertua, ada calon menantu, ada ustadz, ada kawan. Saya malu kalau seandainya tidak sholat berjamaah di masjid. Ini namanya tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia masih mencari ada yang melihatnya selain Allah. Yang namanya ikhlas adalah ketika seseorang beramal, dia tidak tuntut amalnya kecuali hanya karena Allah. Itu ikhlas. Kemudian yang kedua, bagian dari ikhlas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tidak menuntut dari amalnya tersebut kecuali pahala, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Saya ulangi, Pak, orang yang ikhlas salat, kapan dikatakan salat ikhlas? Tatkala dia tidak mencari seseorang yang melihatnya kecuali Allah. Dan tatkala dia tidak mencari seseorang yang memberikan ganjaran pahala atasnya kecuali Allah. Itu ikhlas. Bersedekah, kapan bersedekah dikatakan ikhlas? Kalau dalam sedekahnya dia tidak menuntut orang yang melihatnya kecuali Allah. Kapan dikatakan bersedekah ikhlas? Dia tidak menuntut mencari orang yang memberikan ganjaran pahala kecuali Allah. Dia tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah, tidak ingin. Itu orang ikhlas. Ya, itu arti ikhlas secara istilah dalam agama Islam. Beribadahlah yang ikhlas. Maka artinya apa? Sebagian orang, Pak, tidak tahu makna sesuatu sehingga dia tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Seperti beribadahlah yang ikhlas. Maka ikhlas artinya adalah seseorang beribadah tidak mencari dalam ibadahnya yang melihatnya kecuali Allah. Mau dilihat oleh imam, mau dilihat oleh teman, mau dilihat oleh jamaah, bukan urusan saya. Sekarang, Pak, ada yang PNS di sini? Pegawai negeri sipil? Pensiun berapa? Ada yang pensiun? Ada yang kerja sudah 20 tahun? 15 tahun? 10 tahun? 5 tahun? Ada? Mana? Angkat tangan. Hah? Mana, Pak? PNS mana? Berapa tahun, Pak, kerja? 30 tahun. Masuk kerja jam berapa? Enggak apa-apa, saya ingin bertanya. Dengan ini nanti saya ingin tahu ikhlas itu seperti itu. Coba masuk kerja jam berapa, Pak? Jam 8, jam 9. Peraturannya jam berapa? Setengah 8. Baik, setengah 8. Di Nabira mungkin tidak ada macet, tidak ada macet, maka mungkin dari rumah bisa jam 8 kurang seperempat. Anggaplah masuk kantor jam 8. Beliau keluar rumah jam 8 kurang seperempat. Baik. Pulang jam berapa? Setengah 3. Bayangkan, Bapak, perhatikan Ibu, bayangkan 30 tahun kehidupan beliau kalau diputar videonya seperti itu aja. Jam 8 keluar ke kantor, setengah 3 pulang. Jam 8 keluar, setengah 3 pulang. Terus 30 tahun. Kok bisa istiqomah? Hah? Baca Quran kenapa enggak bisa istiqomah? Ah, siapa yang bisa jawab? Kenapa 30 tahun beliau dan mungkin yang lainnya bisa istiqamah? Jam 8 keluar, setengah 3 pulang. Jam 8 keluar, setengah 3 pulang. 5 hari atau 6 hari kerja per pekan. Seperti itu aja kerjaannya. 30 tahun loh. Begitu juga bapak-bapak yang mungkin pekerjaan lain, punya warung, buka toko jam sekian, pulang jam sekian, puluhan tahun punya toko seperti itu. Kenapa bisa istiqomah? Sedangkan pergi ke masjid, kenapa enggak istiqomah? Apa sebabnya, Pak? Hah? Apa sebabnya? Saya biasa bawa sesuatu nih, buat hadiah. Apa sebabnya? Karena ikhlas. Jazakallah. Terima kasih banyak, Pak. Karena ikhlas. Bapak ini 30 tahun benar-benar ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji. Iya betul. Kalau enggak digaji mana mau 30 tahun. Nah, begitulah orang yang ikhlas kalau beribadah kepada Allah, dia akan istiqomah. Berarti kalau pergi ke masjidnya jarang-jarang, Senin, Kamis, ya, sholatnya kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, bahkan kadang bolong-bolong sholatnya, itu menandakan tidak ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas senantiasa dia istiqamah. Bapak ini kenapa ikhlas 30 tahun? Ya, pergi setengah 8 atau maksimal jam 8, keluar setengah 3. Mungkin masuknya agak terlambat sedikit, keluarnya paling cepat. dan itu bahaya. Bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Saya tidak menyinggung bapak-bapak ya. Tapi kenapa saya katakan bahaya? Begini. Orang yang bekerja, dia sudah tanda tangan kontrak bahwa saya bekerja di kantor ini. Setiap harinya selain waktu libur saya bekerja 8 jam. Berarti sebenarnya kita sudah menjual waktu kita 8 jam untuk dapat gaji 15 juta. Waktu kita jual 8 jam untuk kita dapat gaji 15 juta. Kalau seandainya ini kita tidak kerjakan 8 jam, misalkan kita kurangi 1 jam, misalkan ibu-ibu yang bekerja dia pergi ke pasar dulu ya, kemudian baru ngantor atau jemput anak baru ngantor. Artinya 8 jamnya tidak ikhlas, tidak murni 8 jam, maka uang yang 15 juta tadi itu ada sebagiannya uang haram karena tidak amanah. Hati-hati. Sedangkan kalau kita tidak mengambil yang amanah, yang haram, kita kasih ke anak-anak kita, itu yang menyebabkan anak-anak kadang-kadang sulit menghafal, dinasehati malah menasehati kita. Anak dinasehati malah dia nyerocos banyak. Istri diberikan nasihat malah dia yang lebih ngomel dibandingkan suaminya. Kenapa? Salah satu rahasianya adalah sang suami memberikan harta yang haram kepada anak istrinya. Hati-hati. Kembali kita ke pembahasan ikhlas tadi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, begitulah ikhlas. Yaitu dia, coba bapak tadi keluar 7:30, kemudian pulang 2:30. Pernah gak mikirin orang tetangga? Wih, tetangga saya ngelihat saya gak? Bodo amat. Tetangga saya mau melihat mau enggak bukan urusan saya. Yang penting saya kerja ikhlas untuk dapat gaji. Begitu orang ikhlas, begitu dalam ibadah. Ya pak, begitu dalam ibadah. Lihat Imam Ibnu Qayyim mengatakan ikhlas, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Kamu tidak menuntut atas amalmu seseorang yang melihat kecuali Allah. Kita tidak mikir apakah dilihat oleh Allah, dilihat oleh manusia, dilihat oleh fulan, alam, bukan urusan. Tapi dilihat oleh Allah enggak. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, unsur ikhlas adalah dia tidak memikir mau diberikan pujian oleh manusia, sanjungan. Oh pak, bapak ini dermawan, bapak ini orang yang kaya, yang penyantun, orang yang ahli ibadah, orang yang dia bukan ukuran itu, bukan urusan dia. Mau dipuji manusia, dicela manusia, bukan urusan. Yang penting dia dapat pahala atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa, Pak? Ikhlas. Sekarang kalau sudah kita pahami poin pertama, poin kedua sekarang. Apa kedudukan ikhlas? Apa pentingnya ikhlas dalam amal ibadah? Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Artinya, aku zat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia menyekutukanku di dalam amalnya, maka aku tolak dia dan amalnya. Berarti kedudukan ikhlas dalam amal ibadah adalah syarat utama diterima amal. Syarat utama diterima amal. Misalkan pak, ternyata di dalam beramal ada orang yang tidak diterima amalnya. Ada banyak. Kita sholat tadi zuhur, ada tuh yang gak diterima oleh Allah. Sekarang bapak ibu menuntut ilmu, ini ibadah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rubba sha'imin hawluhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Artinya puasanya enggak diterima. Ini kedudukan ikhlas. Ikhlas syarat sah diterimanya amal ibadah. Apabila ada orang beramal puas, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, baca Qurankah, umrohkah, sedekahkah, infakkah, kalau tidak ikhlas ibadah-ibadah ini, maka bisa dipastikan tidak akan apa pak? Tidak akan diterima. Maka kalau ditanya apa kedudukan ikhlas dalam beramal ibadah, jawabannya adalah ikhlas kedudukannya syarat sah mutlak diterimanya amal ibadah. Ibadah yang karena ingin dilihat manusia, ibadah yang karena ingin dipuji manusia, ibadah yang karena ingin mendapatkan hadiah dari manusia, maka itu adalah tidak diterima oleh Allah. Dan biasanya pak, orang ikhlas itu diuji, karena ikhlas itu sulit. Saya beri contoh, misalkan ada sebagian orang mengatakan begini, saya sebenarnya gak mau cerita, ini amal ibadah saya, ini urusan saya dengan Allah, saya gak mau cerita, berat ini sebenarnya cerita. Ya sudah, aturan tutup, betul? Betul gak? Aturan ditutup, gak boleh dia cerita. Tapi ya biar kamu tahu sajalah. Nah itu sama aja itu. Dia sebenarnya sedang ingin orang lain tahu. Dan ikhlas itu sulit. Kenapa? Karena sifat tabiat manusia ingin dipuji, ingin diangkat, ingin selalu dihormati. Sulit pak ikhlas itu. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, beliau mengatakan ayu syai'in ashaddu 'ala nafs. Beliau ditanya, apa hal yang paling susah untuk dilakukan oleh seseorang? Beliau mengatakan al-ikhlas. Ikhlas susah. Ibadah dengan ikhlas paling susah. Kenapa? Karena li'annahu laisa laha fihi nasib. Orang yang ikhlas itu pak, kadang tidak terkenal di tengah kaum muslim. Enggak ya. Kadang tidak tercatat namanya sebagai penyumbang. Enggak. Ya, saya beri contoh misalkan ada kotak sedekah di masjid ini. Ada orang yang sukanya, nih, catat ya, itu nama saya nyumbang 1 juta. Ada orang yang langsung masuk kotak. Enggak dikenal. Dan itu sulit. Orang kadang-kadang sangat suka menceritakan amalnya, meskipun dengan cara macam-macam, belok-belok caranya. Contoh misalkan, saya, seperti yang saya contohkan tadi, sebenarnya saya nggak mau cerita ini. Kalau sudah ada sebenarnya itu pasti belakangnya tapi, pak. Ya, tahu nggak kamu? Ini sebenarnya urusan saya dengan Allah, berat saya untuk menceritakannya. Saya tidak mau amalan saya berkurang. Sudah. Sudah berkurang itu. Itu dia cerita amalnya. Apalagi kadang-kadang sampai menyebutkan, tahu enggak? Ini buat kamu saja ya. Jangan sampai ceritakan kepada yang lain. Oh, sama itu. Saya tidak pernah bercerita kecuali 1-2 orang dari kamu. Sama. Ya, tahu enggak itu masjid Al-Ikhlas di Nabire itu kipas anginnya dari sayanya tuh halus. Saya ingat ya, jangan sampai ada orang yang tahu. Saya takut ria. Udah itu ria itu. Ya, itu ria. Ingin didengar, ingin dipuji. Ingin dilihat, ingin dipuji, dan itu selalu berkaitan. Ingin dilihat, ingin dipuji, selalu berkaitan. Nah ini bapak ibu, jadi kedudukan ikhlas yang pertama, dia syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Yang beramal ibadah karena dilihat orang tidak diterima oleh Allah. Meskipun letih Pak, capek, sujud, tungging, ruku, pergi ke Mekah, haji, umroh, ya. Apalagi di zaman sekarang Pak, zaman handphone-handphone pintar, sedikit-sedikit selfie, foto. Ka'bah itu dijadikan tempat foto, bukan tempat tawaf lagi. Dan yang foto-foto sekarang bukan hanya anak-anak muda, nenek-nenek. Sebelum tawaf foto dulu, berdoa di Arafah di foto. Ngapain? Disebar kemudian di media sosial. Saya sudah sampai. Ingin dilihat oleh manusia. Bapak Ibu, para sahabat dahulu kalau sudah beramal, bahkan istri dan anaknya tidak tahu kalau dia beramal. Usahakan gitu Pak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, 7 orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satu dari 7 itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Artinya, seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kanannya yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya, tangan kanannya yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini kadang-kadang bercerita Pak, misalkan hari Senin, hari Kamis, itu hari biasanya untuk apa Pak? Puasa Senin Kamis. Dia ditanya, wahai fulan, hari ini hari Senin, puasa enggak kamu? Sebenarnya kalau seandainya dia ingin menjawab, iya puasa alhamdulillah, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan diterima oleh Allah, selesai. Harus jaga hatinya. Ini enggak, dia jawabnya bagaimana? Fulan, hari Senin ini puasa enggak? Iya. Senin, masa enggak puasa? Beda Pak dengan jawaban pertama. Perhatikan, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Fulan, Pak, Senin ini puasa enggak? Puasa, alhamdulillah. Semoga Allah menerima puasanya. Selesai itu, Pak. Ini enggak, jawabannya gimana? Iya, puasa. Senin, masa enggak puasa? Hah? Apa bedanya, Pak? Yang kedua jawabannya, iya Senin, masa enggak puasa? Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah, saya setiap Senin puasa, gitu loh. Hah? Ente tuh tahu, harus tahu, saya setiap Senin puasa. Ada orang kadang-kadang sholat subuh, menunggu komat ngantuk, pura-pura ngantuk. Pura-pura ngantuk. Ketika ditanya, ngantuk banget? Tadi malam sholat malam ya? Iya, alhamdulillah sih, bisa sholat malam. Itu hati-hati itu. Sholatnya mungkin ikhlas. Ketika setelah sholat dia ceritakan, ini bahaya. Ya, itu. Makanya, poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Pak, capek Pak, kita sholat, sujud, ruku, nungging karena Allah, capek. Puasa menahan lapar dan haus dan berjima, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, letih kita. Tapi ternyata tidak diterima. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Sedekah, keluar harta banyak, tapi cerita kesana kemari. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan menceritakan amal dan dengan menghardik orang yang kita sedekahi. Ya, ngasih juga tapi ngomel. Nih, dasar miskin. Ngasih itu habis pahalanya, Pak. Atau ngasih juga tapi cerita amalnya. Tuh kipas angin yang ada di majlis, di Masjid Al-Ikhlas Nabir, semuanya dari saya. Itu habis Pak amalnya, habis. Habis, kita harus percaya itu habis, tidak ada bekasnya. Nah, ini kedudukan ikhlas. Poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum poin ketiga, sebagian ulama mengatakan ikhlas itu adalah dia beramal di hadapan manusia atau sendirian tidak dilihat oleh manusia, sama semangatnya, sama kuatnya. Saya beri contoh, Pak. Salat ba'diyah di masjid. Ba'diyah zuhur di masjid, ba'diyah maghrib di masjid, ba'diyah isya di masjid. Dengan ba'diyah, paham ba'diyah, Pak ya? Salat setelah sholat wajib, itu namanya apa? Ba'diyah. Nah, sholat ba'diyah di masjid lebih mudah mana dengan sholat ba'diyah di rumah? Apa? Di masjid. Kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lupa sholat. Pertanyaan, kenapa sholat di masjid ba'diyah lebih mudah dibandingkan di rumah? Karena di masjid, Pak, banyak yang ngeliat. Iya, betul. Di masjid banyak yang ngeliat. Di rumah siapa yang mau ngeliat? Nggak ada. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan biasanya orang kalau tidak ikhlas itu pasti terputus amalnya. Misalkan saya beri contoh, ini contoh saja, mohon maaf kalau seandainya jangan sampai ada yang tersinggung. Misalkan pengurus Masjid Al-Ikhlas, tidak ada yang bercerita dari yang undang saya, enggak ada bercerita. Contoh saja, pengurus Masjid Al-Ikhlas. Karena tidak ikhlas, tidak dipuji, akhirnya sering banget dia, ya sudah saya mengundurkan diri saja. Karena enggak dapat pujian. Orang tidak ikhlas itu pasti terputus amalnya. Sama kayak tadi. Kenapa bapak ini bekerja 30 tahun, begitu kehidupannya? Keluar jam 8, pulang jam 3. Keluar jam 8, jam 3. Itu Pak, kalau diputar videonya bosan kita ngelihatnya. Kenapa? Karena ikhlas. Karena ikhlas. Nah, begitulah amal. Kalau seandainya tidak ikhlas, maka terputus. Kenapa? Karena enggak dapat pujian. Contoh orang ngasih sesuatu, sedekah misalnya. Yang dikasih sedekah, mungkin dia saking gembiranya lupa untuk berterima kasih. Yang memberikan sedekah mengatakan dalam dirinya, ini orang gak tahu diri, gak ada terima kasihnya. Habis itu yang dikasih sedekah mendengar, oh iya pak, mohon maaf, terima kasih ya pak. Habis itu yang diberikan sedekah, terima kasih doang. Jadi orang yang tidak ikhlas itu menderita, Pak. Kenapa? Karena dia berharap pujian. Ingin dilihat manusia. Ingin dipuji oleh manusia. Orang yang tidak ikhlas itu menderita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang poin yang ketiga dari 5 poin yang ingin kita bicarakan tadi, yaitu ikhlas dilihat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tentang ikhlas, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menegakkan agama. Lihat, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dalam ibadah harus ikhlas. Dan ingat, ikhlas tadi apa, Pak? Nah, siapa yang bisa mengatakan ikhlas apa? Murni. Secara bahasa ia murni. Secara istilah dalam agama Islam apa? Ikhlas kalau beribadah tidak ingin dilihat kecuali oleh siapa? Allah. Dan tidak ingin dapat pujian, sanjungan, hadiah kecuali oleh siapa? oleh Allah. Itu ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadaku dalam menegakkan agama dengan ikhlas. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran yang lain, surat Az-Zumar ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillaha a'budu mukhlisallahu dini. Katakan wahai Muhammad, aku beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni untuk beramal dalam agamaku. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati, habis itu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikhlas. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin mendapatkan sanjungan pujian oleh manusia. Ini adalah ikhlas berdasarkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita ambil dari hadis Rasul tentang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa fudihat lahu abwabus sama hatta tufdi ila al-'arsy majtunibatil kaba'ir." Tidak seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali akan dibukakan pintu-pintu langit dan akhirnya amalannya diterima oleh Allah selama dia menjauhi dosa besar. Ini dalil dari hadis Rasul tentang ikhlas. Makanya Pak, seperti yang kita ucapkan di awal tadi, ikhlas kedudukannya apa Pak? Syarat sah mutlak diterimanya amal ibadah. Yang tidak ikhlas, yang ingin dilihat oleh selain Allah, yang ingin dapat pujian sanjungan oleh selain Allah, tidak akan diterima amalnya. Sesusah apapun, secapek apapun, keringatan, lapar, haus, tapi kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun sedekah yang dia dikeluarkan, kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, kita itu beribadah bukan hanya sekedar selesai sholat, selesai puasa, tunaikan sholat, tunaikan puasa, enggak. Tapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Pak, yang sholat di masjid banyak. Muslim sekarang populasinya sekitar 1,6 miliar di dunia. Yang sholat di Masjidil Haram banyak, Masjid Nabawi banyak, di masjid-masjid di dunia ini banyak. Tapi yang diterima oleh Allah siapa? Hanya orang yang bertakwa. Berarti ada yang tidak diterima, di antaranya yang tidak ikhlas. Taib, Bapak Ibu, poin terakhir sekarang. Ikhlas itu ada penyakitnya. Kenapa orang tidak ikhlas? Karena dia punya penyakit. Yang pertama, ingin dilihat oleh makhluk, ingin mendapatkan pujian oleh makhluk. Kenapa bersedekah? Agar dapat pujian. Dan saya kadang-kadang berpikir, Pak dan Ibu sekalian, orang itu ketenaran kadang-kadang lebih berharga daripada harta dibandingkan. Saya ulangi, ketenaran lebih berharga dibandingkan harta menurut sebagian orang. Yang penting terkenal, meskipun nggak punya uang. Yang penting masuk TV, meskipun nggak punya uang. Yang penting tenar, meskipun gak punya uang. Salah satu contohnya media sosial di zaman sekarang yang digandrungi oleh anak-anak. Mau makan tulis, saya mau makan. Ngapain? Diceritain ngapain? Ya? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penyakit ikhlas yang pertama, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah ingin dipuji, ingin dilihat oleh selain Allah, oleh makhluk, oleh manusia, oleh kawannya, oleh temannya, oleh gurunya, oleh calon menantunya. Ingin dipuji. Maka caranya bagaimana agar kita bisa membunuh penyakit ini, mengobati penyakit ini? Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, caranya adalah bahwa kalau kita ingin beribadah ikhlas, tidak ingin dapat pujian, tidak ingin dapat penghargaan dari manusia, adalah ketahui bahwasanya pujian manusia itu terbatas, relatif, samar-samar. Sedangkan pujian Allah itu adalah mutlak. Saya beri contoh. Sekarang saya kajian pengajian ini. Ada sebagian orang mengatakan, oh pengajiannya bagus. Ada sebagian mengatakan, ah pengajiannya enggak bagus. Pujian manusia relatif. Ada imam misalkan, imam sholat, bacaannya, ada yang mengatakan, oh bacaannya bagus. Ada yang mengatakan bacaannya enggak bagus. Begitulah manusia. Kadang orang itu dipuji, kadang orang itu dicela pada saat yang bersamaan. Kita punya presiden misalkan, Bapak Jokowi. Ada yang mengatakan, oh itu presiden paling bagus selama ini. Ada yang mengatakan, oh itu presiden yang paling buruk selama ini. Misalkan seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu, pujian manusia itu relatif. Sama kalau orang melihat wanita cantik, wanita, ada yang mengatakan, ah itu cantik menurut kamu, menurut saya jelek. Pujian seseorang itu relatif. Tapi kalau Allah yang memuji, maka benar-benar terpuji. Semua penduduk langit dari para malaikat dan penduduk bumi pun akan memujinya. Lihat, kalau Allah memuji dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, kata Allah, aku mencintai si fulan. Anggap ini manusia. Aku mencintai si fulan. Fa'ahibbah. Wahai Jibril, cintai orang ini. Maka apa yang dilakukan oleh Jibril ketika Allah mencintai orang ini? Fayuhibbu Jibril. Jibril pun mencintai orang ini, mau gak mau, karena Allah mencintainya. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril berkata di hadapan seluruh penduduk langit dari para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan ini, manusia ini, maka cintai kalian seluruhnya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi? Seluruh malaikat akhirnya cinta memuji si fulan ini. Lihat, kalau pujian Allah seperti itu, pujian Allah benar-benar terpuji. Tapi kalau pujian manusia, sebagian orang memuji, sebagian orang mungkin gak memuji. Di kantor, kita punya kepala kantor, ada yang mengatakan, kepala dinas saya Ustaz bagus, muslim, ahli ibadah, ahli puasa, sedekah, kemudian santun, tidak sering marah-marah. Ada yang mengatakan, oh enggak Ustaz, dia akhlaknya buruk, suka dusta, enggak jujur, nipu, dan semisal. Jadi kalau pujian manusia, apa Pak? Relatif. Tapi kalau pujian Allah, maka benar-benar terpuji. Begitulah kalau orang ingin ikhlas, dia jangan sampai berpikir dipuji manusia atau tidak, tapi bagaimana dipuji oleh Allah. Satu. Yang kedua, penyakit ikhlas yang kedua adalah ingin dapat hadiah, uang, harta, perhiasan, ya, Orang biasanya tidak ikhlas karena ingin dapat hadiah dari manusia. Ingin dilihat oleh manusia, menceritakan amal, kenapa? Agar diberikan hadiah oleh manusia. Maka Bapak Ibu, penyakit ini bisa dibayar dengan apa? Dengan kita mengetahui bahwasanya apapun yang ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian tidak akan pernah sampai kepada kita, kepada seseorang, kecuali dengan izin Allah. Maka dengan seperti itu kita ikhlas. Bahwa kalau kita, saya beri contoh ya, biar mudah. Saya sholat, di samping saya calon mertua saya baru saja ngelamar, belum ada keputusan diterima atau tidak. Baru sholat zuhur, azan, kita sama-sama, saya calon mertua ke masjid. Saya khusyuk sholatnya sampai miring-miring. Ya, demi apa Pak? Demi dapat anak perempuannya. Maka ini tidak ikhlas. Bagaimana biar bisa ikhlas? Ketahui, anak perempuan tersebut tidak akan pernah jadi istri saya kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Maka pada saat itu kita hanya berharap dari Allah. Begini Pak, permasalahan ikhlas. Itulah serba-serbi ikhlas. Sebelum saya tutup, saya ingin ringkas apa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ikhlas pengertiannya adalah murni, suci, bersih. Kemudian ikhlas secara istilah yang sudah dipahami oleh para ulama Islam adalah beribadah kepada Allah tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dapat hadiah, pujian, penghargaan kecuali dari Allah. Itu ikhlas. Kemudian sudah kita sebutkan juga ikhlas kedudukannya dalam agama Islam, yaitu apa Pak? Syarat mutlak sah diterimanya amal ibadah. Dan ini perhatian sangat Pak bagi kita. Jaga hatinya, jaga lisannya, jangan suka bercerita tentang amal. Jangan-jangan amal kita tidak terima. Tidak sah. Tidak diterima oleh Allah. Orang yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ceritakan tadi, ikhlas itu susah. Kenapa? Karena manusia sangat suka dipuji, sangat suka disanjung, sangat suka mendapat hadiah. Perhatikan Pak, orang sekaya apapun kalau diberi hadiah senang. Coba Bapak, orang kaya di daerah ini, di sekitar majelis Masjid Al-Ikhlas ini, orang kaya kita ajak makan, makannya gratis, dia enggak bayar, kita yang bayar. Senang dia. Orang kaya padahal. Ya, maka manusia itu sangat suka dipuji, sangat suka disanjung. Maka itu yang membuat ikhlas itu apa? Sulit. Karena kalau seandainya enggak dapat pujian dia kesal. Enggak ada terima kasihnya ini orang. Kemudian pas diterima kasih, oh iya Pak, terima kasih ya Pak, saya mohon maaf tadi lupa. Cuma begitu saja, terima kasih doang. Lo mau-maunya apa? Sebagian orang seperti itu. Kemudian sudah saya sebutkan ayat dari Al-Quran, hadis Rasul tentang ikhlas. Kemudian sudah kita ceritakan juga bahwa bahayanya orang yang tidak ikhlas. Apa Pak? Bahayanya orang tidak ikhlas apa? Amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Terakhir Pak, masih ada 2 menit waktu. Terakhir, bahwa orang yang tidak ikhlas, mereka nanti di akhirat akan disuruh minta pahala kepada orang yang ria, dia ria kepadanya. Saya beri contoh. Saya sholat tadi karena mertua, karena ingin dapat hadiah anak perempuannya, dimudahkan lamaran saya, misalkan begitu. Nanti di akhirat, sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di akhirat saya akan disuruh oleh Allah minta pahala dari orang ini. Kira-kira orang tersebut bisa ngasih pahala enggak? Hah? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena yang bisa memberikan pahala hanya siapa? Allah. Sedangkan orang yang saya riai tadi, yang saya tidak ikhlas karena dia tadi, dia pun memerlukan pahala. Makanya sangat merugi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam amal ibadahnya. Kira-kira itu yang bisa sampaikan pas jam 14 sebagaimana waktu yang sudah ditentukan. Jika ada yang ingin bertanya, 1, 2, 3 pertanyaan dipersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, silakan Pak, langsung bisa melalui mic, pakai kertas juga bisa. Ada pertanyaan? Langsung, yang langsung. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Setelah saya melihat dan mendengar arahan-arahan tentang ikhlas itu, sepertinya ada rasa penyesalan di dalam diri saya bahwa begitu banyak amalan yang sudah pernah saya lakukan yang ternyata itu tidak ikhlas. Pertanyaannya, apakah sifat saya yang terdahulu dapat mengembalikan amalan-amalan saya yang terdahulu ketika saya sadar ternyata itu tidak ikhlas? Mohon ya solusinya. Ya, mungkin saya ulangi pertanyaannya karena ibu-ibu yang di luar tidak mendengar. Yaitu setelah mendengar penjelasan tadi, maka beliau merasakan bahwa berarti selama ini saya kurang ikhlas. Dan saya katakan kepada bapak yang bertanya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasakan seperti perasaan yang sama, maka ketahuilah baik-baik bahwa perasaan seperti itu adalah petunjuk dari Allah. Penyakit orang yang dinasehati, Pak, itu tidak mau menerima nasihat. Itu penyakit. Sedangkan yang bertanya tadi, Bapak dan mungkin juga Bapak dan Ibu sekalian, menerima nasihat, maka itu petunjuk dari Allah. Orang tua paling sulit dinasehati oleh anaknya. Betul apa betul? Ngaku aja, Pak. Dan itu penyakit hati. Oh, kamu wong anak cilik makan garam sudah berapa kilo? Saya sudah 80 kilo makan garam. Kamu masih berapa? Sulit, orang tua itu dinasihati sulit. Nah, maka saya katakan sebelum saya jawab pertanyaannya, ketika ada sesudah dinasihati ternyata merasa kurang ikhlas selama ini, maka ketahuilah itu petunjuk dari Allah. Berarti nasihatnya masuk ke dalam hati. Ada sebagian orang kalau dinasihati masuk ke dalam firman Allah yang berbunyi, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsm. Lihat, ini sebagian orang kalau dinasihati. Kalau dikatakan kepada dia, takut engkau kepada Allah, maka dia akan mengatakan, biarin, masuk neraka saya aja masuk neraka juga. Ngapain ngurusin saya? Ada manusia begitu. Ada enggak, Pak? Ada. Kalau dinasihati malah dia nyombong. Ada manusia-manusia itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka saya katakan sekali lagi, yang dinasihati tadi masuk ke dalam hatinya, akhirnya merasa bahwa selama ini berarti saya kurang ikhlas. Sering menceritakan amal, meskipun dengan trik-trik macam-macam, dengan warna yang aneh-aneh. Iya, Pak, menceritakan amal itu kadang-kadang macam-macam caranya. Misalkan, Allahu Akbar, enak banget tadi malam tuh bangun hening. Akhirnya saya bisa sholat malam 8 rakaat. Ngapain ceritain? Enggak usah, biarin aja, orang Allah yang tahu. Ya, tidak usah diceritakan. Maka tidak boleh seperti itu. Nah, ketika dinasihati Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian menerima nasihat itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Ada orang, kadang-kadang orang tua kalau dinasihati, misalkan saya pernah dicurhati oleh seorang anak, "Ustaz, ini orang tua saya dinasihati susah banget. Dia sudah saya katakan jangan naik tangga, Pak. Kalau naik tangga, Bapak nanti jatuh. Kalau jatuh, saya sendiri yang, kami juga anak-anaknya yang mengurusnya." Ternyata benar, Ustaz. Dia ini bandel, naik tangga jatuh, sekarang patah, kami yang ngurus. Ya, orang tua kadang-kadang kalau pas dinasihati seperti, "Ah, anak kecil ini banyak omong. Kamu dulu, ya itu dulu. Ya sekarang dia sudah dewasa, bahkan dia sekarang sudah jadi bapak." Itu penyakit dari manusia, susah dinasihati. Apalagi kalau yang menasihati dari orang bawahan. Sama seperti misalkan istri menasihati suami. Ini sama nih. Suami, kadang-kadang suami tidak mau mendengar. Sebagian suami itu, Pak, ya, menganggap istri, ibu-ibu yang mulia di belakang ini, pekerjaannya cuma tiga: sumur, dapur, kasur. Ya, enggak pantas untuk dimintai saran, musyawarah, enggak pantas. Salah itu, laki-laki seperti itu salah. Ya, ada lagi kadang-kadang suami, sedikit menyinggung tentang suami, dan nanti hari ini di Masjid Baitur Rahman, di mana itu? Ya, itu saya akan berbicara tentang istri dan suami dituntut. Itu saya akan membicara tentang hak-hak istri dan hak-hak suami. Suami kadang-kadang, saya tidak tahu ini penyakit ibu-ibu juga atau tidak, kadang-kadang kita ini kalau ngobrol dengan kawan di masjid kah, di pasar, di kantor, dengan kawan, itu bisa lama. Lama. Ngobrolnya itu lama. Ya, kadang-kadang ganti judul. Pertama, politik. Reshuffle kabinet. Yang kedua, keamanan nasional, teroris, bandar narkoba. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kemiskinan. Ganti. Ngobrol lama, berjam-jam. Kalau ngobrolnya di warung gorengan, gorengannya sampai habis. Bisa ngobrol lama. Akhir-akhirnya yang dibicarakan apa? Gosip artis. Tapi giliran ngobrol sama kawan hidup kita di belakang itu, kawan hidup. Ya, yang sunnah Nabi habis sholat isya sebelum tidur itu ngobrol. Ngobrol berapa lama? 5 menit, habis itu tengkar. Paham gak maksud saya? Ya, ngobrol 5 menit, habis itu tengkar. Seakan ngobrol sama istri itu adalah ngobrol yang paling tidak nyaman. Coba, Pak, rubah cara berpikir kita. Ya, ngobrol sama istri adalah ngobrol dengan makhluk yang paling tidak mengenakan. Enggak. Ngobrol sama istri itu bisa ngobrol plus lagi. Ya, plusnya apa gak tahu sih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, kadang nasihat susah untuk diterima dari orang yang lebih rendah. Nah, kembali kita ke pertanyaan tadi. Beliau mengatakan, "Berarti Ustaz, selama ini amalan saya tidak ikhlas." Maka saya katakan, bersyukur, itu petunjuk dari Allah. Mengaku kesalahan itu petunjuk dari Allah. Penyakit manusia adalah merasa tidak berdosa. Itu penyakit manusia. Merasa saya sudah ikhlas, saya sudah hanya karena Allah, padahal sering menceritakan amal, sering memperlihatkan amal agar dipuji. Ya, penyakit manusia adalah tidak tahu kalau dia berdosa. Itu penyakit manusia. Maka jawabannya bagaimana? Apakah dengan saya tahu seperti ini, saya akhirnya beristighfar, bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya? Maka jawabannya, orang yang tidak ikhlas tatkala beramal, maka amalnya terhapus. Itu sudah janji Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhu ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, tidak ikhlas, menduakan Allah, ibadahnya karena Allah dan karena pandangan manusia, karena Allah dan karena pujian manusia, maka akan terhapus amalnya. Itu sudah selesai. Lalu bagaimana, Ustaz? bisakah saya mengembalikan? Maka jawabannya bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menggantikan dosa dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, illal ladzina amanu illal ladzina tabu illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang dosanya diganti dengan pahala, asalkan bertobat. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya teringat sebuah hadis menarik Pak tentang ikhlas. Hadisnya ini perhatikan baik-baik, terutama bagi yang pernah melakukan dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya. Perhatikan, ternyata dengan ikhlas dosa-dosa besar diampuni oleh Allah. Saya beri contoh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyah." Suatu ketika ada seekor anjing. Anjing, Pak. Yang mengitari sumur. Jadi ada sumur yang dalam, dia kitari. Anjing ini kehausan. Dia tidak bisa, ya, tidak bisa turun. Tapi dia kehausan. Maka apa yang terjadi? Datang seorang wanita pekerja seks komersial, wanita WTS, wanita tunasusila, wanita yang suka melayani hidung belang. Datang melihat anjing ini kehausan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia lepas high heelnya. High heel itu sepatu yang haknya tinggi. Kadang-kadang perempuan haknya terlalu tinggi sampai 1,5 meter. Dan itu, Bu, ya Ibu perhatikan, itu tidak syar'i dan tidak sesuai dengan kesehatan. Tidak sesuai syariat Islam, tidak sesuai dengan kesehatan. Yang hak-hak tinggi itu. Kenapa? Apa dalilnya? Ini dalilnya. Bahwa sepatu hak tinggi itu kebiasaan sepatunya para wanita PSK. Agar kalau jalan itu, ya, ngilang. Jalan jadinya seperti lebih bahenol. Lebih menggoda laki-laki. Hati-hati makanya. Nah, wanita PSK ini keluar turun ke mana? Ke sumur. Lalu dia ciduk itu air dengan sepatunya tadi. Lalu dia naik ke atas dan dia minumkan ke anjing. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Saya tidak sebutkan hadisnya secara bahasa Arab biar waktunya cepat. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faghufira laha bihi." Akibat meminumi anjing tadi, maka wanita pekerja seks komersial yang berzina setiap harinya, mungkin bahkan bukan hanya sekali dua kali, mungkin 5 kali per hari, diampuni dosa zinanya. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Wanita meminumi anjing. Karena para ulama menjelaskan, wanita ini terindikasi dia ikhlas. Apa buktinya dia ikhlas? Yang pertama, yang dia tolong anjing. Anjing tidak bisa ngasih terima kasih. Nggak bisa ngasih hadiah anjing. Nggak bisa ngucapin, "Mbak, terima kasih mbak sudah minumin saya." Nggak bisa. Anjing yang dia tolong. Yang kedua, dia berusaha turun ke sumur. Otomatis tangan dan kakinya cuma 2, otomatis itu untuk naik turun. Otomatis dia menggigit sepatu tersebut. Ada usaha. Orang yang ikhlas biasanya berusaha maksimal. Tidak mau enaknya saja. Yang ketiga, bisa kita katakan dalam hadis tadi, si perempuan ini tidak dilihat orang. Maka Pak, coba kalau amal itu, amal itu sembunyikan, sebagaimana kita sangat pintar, lihai menyembunyikan dosa. Betul enggak? Kita sangat pintar, lihai menyembunyikan dosa. Betul enggak? Ketika dipinjam handphonenya, pinjam handphone dong. Oh, jangan. Itu pasti ada apa-apanya. Entah dia suka melihat wanita-wanita yang telanjang, video-video telanjang, pasti ada apa-apanya. Kalau seandainya enggak ada apa-apanya, ngapain dia tidak mau meminjamkan handphone? Pasti sesuatu yang disembunyikan, pasti ada sesuatu. Karena itu karakter dosa. Dosa, kata Rasulullah SAW, al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah yang tidak membuat hati tenang dan benci untuk dilihat oleh manusia. Anak-anak kita kalau dikasih gadget SMP, SMA, ya, kalau sudah main gadget, pintu ditutup, dikunci, diminta gadgetnya, handphonenya diminta, enggak mau. Pasti ada apa-apanya. Pasti. Itu karakter dosa, ciri dosa itu. Membuat hati tidak nyaman, tidak suka dilihat orang. Nah, orang ini, wanita pekerja seks komersial tadi, dia beramal tidak dilihat manusia. Maka saya pesan tadi, Pak, coba sembunyikan amal kita sepintar kita menyembunyikan dosa. Ya, sepintar kita menyembunyikan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada kadang-kadang orang suka pergi ke masjid, bahkan mungkin pengurus masjid, bahkan mungkin suka ikut pengajian, memanjangkan jenggot sunnah Rasul, kemana-mana memakai peci, mungkin jubah seperti yang saya pakai. Tapi itu cuma di masjid. Kalau sudah buka, kalau sudah sampai rumah, apa? Lepas peci, lepas jubah, lepas jenggot. Apa maksudnya, Pak? Yang ditonton. Apalagi tontonan kita di TV-TV swasta sekarang, ma'udzubillah. Gerakan penampilan yang tidak pantas diperlihatkan oleh seorang perempuan kecuali di hadapan lakinya, itu dilihat di televisi. Dan saya pesan, Ibu, lihat Bu, suami-suami Ibu. Pesan saya, mata yang sering dilihatkan kepada wanita-wanita yang cantik, yang tapi tidak halal, maka istri kita yang di dunia nyata, yang tidur di samping kita, pasti sudah tidak nyaman dilihat. Saya ulangi, mata ini laki-laki yang suka nonton sinetron, ya, suka nonton film-film wanita-wanita cantik, gosip-gosip artis, ditontonkan kepada begitu, ya gimana nggak cantik, Pak? Mereka rambutnya sekali perawatan itu 50 juta. Alis matanya, ini bulu matanya, bulu mata gelombang Nusantara, itu kadang 10 juta. Gimana gak cantik? Ada jerawat satu ke salon yang paling mahal, mungkin sampai 10 juta satu jerawat. Kemudian kalau di sinetron, kalau di film, itu kan sekali bergerak, nanti ada yang menyeka keringatnya, jadi kelihatan tetap cantik. Ketika bapak membiasakan melihat yang seperti itu, ternyata istri kita tidur di samping, kita lihat yang asli, loh kok begini yang aslinya? Ya, kok gini? Habis itu istrinya tidurnya juga bukan tidur seperti tidurnya wanita layaknya, tidurnya seperti tidur laki-laki, nganga, kemudian ngorok, keluar ilernya. Ya, maka tidak nyaman. Maka yang la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kalian nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian tidak bersyukur, nikmatku sangat pedih. Salah satu bentuk tidak bersyukur adalah punya istri tapi melihat wanita yang tidak halal untuknya. Maka istri yang halal ini akan dicabut oleh Allah nikmatnya. menjadi tidak nyaman, tidak indah dilihat. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi begitu jawabannya ya. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ikhlas seperti itu? Penyakit ikhlas tadi ada dua. Apa saya sebutkan? Tadi masih ingat? Satu, ingin dipuji, disanjung, disebut-sebut namanya. Kalau seandainya dia penyumbang, ditulis namanya nomor pertama, nyumbang 100 juta. Ya, dipuji. Caranya bagaimana tadi? Sudah kita sebutkan. Hah, ada yang masih ingat? Caranya. Bahwa pujian manusia relatif. Ibu-ibu mungkin muji, bapak-bapak enggak. Kajian ini dipuji, bapak-bapak tidak. Bapak-bapak muji, ibu-ibu enggak. Relatif manusia. Ya, tapi kalau pujian Allah apa, Pak? Mutlak, benar-benar terpuji. Kalau Allah yang memuji, maka benar-benar terpuji. Allah berfirman, "Inna madhi zainun wa dhammi syainun." Sesungguhnya aku kalau memuji pasti terpuji. Kalau aku mencela pasti tercela. Abu Lahab dicela oleh Allah sampai hari kiamat tercela. Ya, seperti itu. Bahkan Abu Lahab itu termasuk surat Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu Al-Masad, itu termasuk mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana, Pak? Abu Lahab masih hidup di dunia. Masih bisa bernafas. Kakinya masih jalan di atas muka bumi. Tapi Allah sudah tentukan dia akan dibakar di dalam api neraka jahanam. Makanya Abu Lahab sampai meninggal tidak beriman. Itu mukjizat Al-Qur'an. Padahal kalau ingin Abu Lahab ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW mudah. Allah menyebutkan saya selanaran zata lahab. Abu Lahab akan dibakar dalam api neraka jahanam. Kata Abu Lahab, saya beriman sekarang. Berarti saya masa dibakar? Paham maksudnya, Pak? Itu mukjizat Al-Quran. Sampai Abu Lahab mati tidak beriman. Karena sudah dinyatakan oleh Allah bahwa dia akan dibakar dalam neraka jahanam. Maka cara yang pertama, tadi ingat pujian Allah bukan pujian manusia. Penyakit kedua apa? Penyakit ikhlas tadi. Ingin dapat hadiah, harta, penghargaan, wanita, tahta. Caranya bagaimana mengobati penyakit ini? Hah? Ketahuilah bahwa harta dan apapun yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kecuali dengan apa, Pak? Dengan izin Allah. Maka kalau kita beramal ingin dapat hadiah dari seseorang, ingin beramal ingin dapat anak perempuannya, maka pada saat itu ketahui anak perempuan tersebut tidak akan menjadi istri kita kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar istiqomah dalam ikhlas? Ingat pahala ikhlas. Tadi saya sudah sebutkan pahala ikhlas apa, Pak? Tentang wanita pekerja seks komersial. Pahala ikhlas apa? Menghapuskan dosa besar. Menghapuskan dosa besar. Pahala ikhlas. Yang kedua, agar istiqamah dalam ikhlas, ingat bahaya tidak ikhlas. Apa tadi? Bahayanya orang gak ikhlas. Amalannya akan terhapus. Nah, itu mengingat. Yang ketiga itu berdoa kepada Allah. Bagaimana, Ustaz, doanya agar kita ikhlas? Doa agar kita tidak riya, tidak syirik kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma lam a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkan, berbuat riya dalam sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kalau aku berbuat syirik, berbuat riya, tidak ikhlas dalam keadaan aku tidak sadar. Jadi caranya tiga agar ikhlas terus. Yang pertama, ingat pahala ikhlas, yaitu menghapuskan dosa. Yang kedua, ingat keburukan orang yang tidak ikhlas, yaitu tidak diterima amal ibadah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita beramal tapi suami tidak ikhlas, bila beramal baru menyebutkan untuk mengajak orang lain juga beramal, apakah diterima dari ibu MT al-ikhlas? Perhatikan Bu, ada seorang ibu bersedekah misalnya, suaminya gak ikhlas, maka yang dapat pahala siapa? Ibunya. Suaminya bukan urusan. Ya. Dan sedikit Pak berkenaan dengan harta. Harta itu paling sulit dikerjakan oleh manusia. Beramal dengan harta paling sulit dikerjakan oleh manusia. Sebabnya kenapa Pak? Karena kita itu beriman hanya dengan apa yang kita lihat. Kalau saya punya duit 10.000, saya sedekahkan, berarti menurut Bapak yang 10.000 berarti sudah hilang, selesai. Padahal harta yang sebenarnya yang kita miliki, yang 10.000 itu, adapun rumah, mobil, tabungan, itu bukan harta kita. Buktinya apa? Kalau kita mati nggak dibawa. Yang harta kita yang akan menemani kita mana? Tadi yang 10.000 tadi. Tapi sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kita sukai? Yang kita tinggal atau yang kita bawa? Mana Pak? Jujur. Hah? Yang kita tinggal. Contoh, orang menyukai harta Pak. Allah berfirman, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat tinggi. Bukti cinta harta, coba perhatikan. Saya beri contoh detil Pak ya. Ada datang orang ke rumah kita. Orang ini keluarga kita, bukan orang lain. Yang kedua, orang ini ingin berhutang, bukan mengambil, bukan mencuri, berhutang artinya nanti dikembalikan. Yang ketiga, orang ini keluarga berhutang dan berhutangnya sedikit, tidak banyak, sedikit. Yang keempat, orang ini keluarga berhutang sedikit dan berhutangnya ketika sangat diperlukan saja. Ketika dia sangat memerlukan untuk berhutang, baru dia berhutang. Tidak setiap waktu. Kita yang didatangi oleh orang tersebut, keluarga loh Pak itu, keluarga Bu itu, kadang kakak, adik, paman, bibi, bahkan kadang orang tua. Kalau kita didatangi seperti itu apa? Sebentar ya, saya ingin masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah, meja bundar dengan istrinya. Nanya istrinya, gimana dek? Gimana sayangku? Gimana istriku? Kita kasih hutangan gak? Istrinya mendingan kalau menyuruh suaminya untuk menghutangi. Oh jangan, nanti kalau seandainya dihutangi dia nanti kecanduan datang ke sini. Belum tentu bisa bayar. Padahal Pak, orang yang menghutangi orang lain itu dia dianggap bersedekah selama belum dibayar hutangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Kullu qardin sadaqah." Setiap hutangan itu dianggap sedekah selama belum dibayar. Jujur Pak, siapa yang pernah menghutangi orang lain sampai sekarang? Saya ingin beri contoh saja. Siapa Pak? Angkat tangan. Yang pernah menghutangi orang berapa Pak? 5 juta. Berarti perharinya Bapak ini Pak Ridwan bersedekah kepada Allah selama 5 juta per hari. Mana ada orang seperti itu? Orang kaya mana saja tidak pernah dia bersedekah 5 juta per hari. Per hari. Ada siapa yang menghutangi orang lain? Tetapi kenapa kita sulit menghutangi orang lain? Oh, musyawarah lama dalam kamar sampai yang berhutang tadi, pulang dulu ya. Silakan musyawarah, saking lamanya. Tapi giliran ke mall. Saya enggak tahu di Nambira ada mall enggak. Ya. Kemudian giliran ke supermarket, bawa keranjang, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Enggak mikir. Kadang beli 500 ribu, 1 juta. Bahkan kadang ada sebagian orang, saya tidak tahu ini penyakitnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada sebagian orang beli barang, lucu, beli beli karena lucu. Ya, saya beli air karena ingin diminum. Saya beli nasi karena ingin makan. Saya beli pakaian karena ingin dipakai. Ini beli karena lucu. Ih, mangkok lucu, beli ah. Nah, Puyo, penyakitnya siapa itu? Hah? Mangkok banyak di rumah, beli yang lucu. Tapi giliran orang ingin berhutang enggak mau. Itu Pak manusia. Ya. Susah untuk bersedekah, berhutang, beramal dengan harta sutak. Contoh beramal dengan harta yang lain, kurban. Kurban. Kalau Rasulullah berkurban sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, berkurban dengan dua domba kibas jantan besar gebuk. Ini enggak, sebagian orang kadang-kadang berkurban karena pakai uang, belinya dengan uang, dengan harta, sulit dia mencari panitia kurban di Nabire yang paling murah jual sapi atau jual kambing. Ya. Cari yang paling murah. Akhirnya apa? Hari raya kurban, datanglah sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena harganya murah. Susah Pak beramal dengan harta, susah. Karena kita ketika kita keluar, ya, ketika kita keluar berarti sudah hilang, ini hilang. Padahal harta sebenarnya yang kita jalankan di jalan Allah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Ini kenapa saya bercerita seperti itu, karena tadi ditanya bila kita beramal tapi suami tidak ikhlas. Ini sepertinya condong kepada sedekah. Istrinya bersedekah tapi suaminya enggak mau. Dan pesan kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini di bawah kepemimpinan seorang suami, kalau ingin bersedekah meskipun itu duitnya duit ibu, duitnya duit ibu, maka tidak boleh kecuali dengan izin suami. Rasulullah SAW bersabda, "La tantahiqul mar'atu syai'an min maliha illa bi'idni zawjiha." Seorang perempuan tidak boleh menghabiskan hartanya dalam menginfakkannya, mensedekahkannya kecuali dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Nah, di sini penting. Kalau beramal menyebut amal tapi untuk ngajak orang lain, boleh enggak? Boleh. Demi mengajak orang lain, boleh. Misalkan dia pergi ke masjid, kemudian dia ngajak, ayo ke masjid, boleh. Dia pergi ke majelis ilmu, kemudian dia ngajak untuk majelis ilmu, boleh. Sebagian orang mengatakan, oh saya enggak mau pergi ke masjid. Laki-laki terutama, karena yang diwajibkan laki-laki. Saya enggak mau pergi ke masjid. Kenapa Bang enggak mau? Takut riya. Wah, ini enggak benar. Ya. Ini tidak benar. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kecuali harus diperlihatkan. Memang semestinya ibadah tersebut disembunyikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sembunyikanlah amalmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa. Enggak usah cerita-cerita, Pak. Enggak usah cerita. Walau satu huruf enggak usah cerita. Ya. Ini kadang-kadang setan itu membisikkan kita, "Ayo cerita, ayo cerita." Maka akhirnya dia cerita. Dia ceritanya memang kelihatannya jauh dari dia. Saya tadi melihat, kasihan orang minta-minta di jalan. Ya, ada 50 ribu saya kasih langsung. Kasihan saya sebenarnya. Itu riya, cerita-cerita amal. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana jika rasa ikhlas itu muncul belakangan? Berarti sebelumnya enggak ikhlas dong. Ya, enggak benar. Ikhlas itu harus dari awal, bahkan sebelum amal. Dan ketika beramal dan sesudah beramal. Wallahu a'lam. Saya mau tanya bagaimana cara agar kita mengetahui kalau kita sudah ikhlas. Nah, ini bagus. Cara bahwa kita tahu kita ini sudah ikhlas atau belum, maka jawabannya adalah lihat kita istiqomah atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya pesan Pak, di dalam Islam Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada kita tanda diterima amal, nggak ada. Tanda diterima sholat kita, nggak tahu kita. Tanda diterima puasa, nggak tahu. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada. Tanda Lailatul Qadarnya ada, mendapatkan Lailatul Qadar nggak ada. Paham maksud saya, Pak? Nah, tanda Lailatul Qadar, malamnya hening, tidak panas, tidak dingin, tidak ada bintang. Matahari di pagi harinya tidak menyengat seperti ada baskom, sangat teduh. Itu tanda Lailatul Qadar. Adapun tanda mendapatkan Lailatul Qadar enggak ada. Tidak seperti yang saya kalau lagi SD diceritain, ada cahaya dari langit masuk ke rumah. Ya, kemudian masuk ke dalam tanah, ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya yang kulitnya asalnya hitam menjadi putih. Nah, hati-hati kalau ke Banjarmasin, ke kota saya, Pak. Kalau ngelamar perempuan, ya, ngelamar perempuan, di mana kulitnya? Putih tua. Itu istilah Banjarmasin, artinya kulitnya hitam pekat. Putih tua. Ya. Baik. Ya, kemudian dapat cahaya dari atas langit, kemudian yang asalnya dia tidak sholat menjadi orang soleh, yang asalnya tidak bisa baca Quran menjadi ahli doa dan semisal. Ini enggak ada itu. Tidak ada tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada tanda orang haji mabrur, enggak ada. Tujuannya apa, Pak? Ini ada hikmahnya. Tujuannya agar orang tidak berbangga. Dalam bahasa agamanya tidak ujub. Saya pernah ditanya waktu itu kajian di Jakarta. Saya ingat sekali penanya dari arah sini. Ustaz, nanya, bagaimana menasihati tetangga? Kenapa tetangganya, Pak? Tetangganya sulit untuk diajak sholat berjamaah. Loh, kenapa sulit diajak sholat berjamaah? Dia mengatakan begini, Ustaz. Kamu sholat saja berjamaah sana. Sampai kamu tua, bangkotan, keroposan, silakan sholat sana. Tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Loh, kenapa, Pak? Karena saya sudah ke Mekah. Saya sudah ke Madinah. Bapak tahu sholat di Masjidil Haram itu berapa? 100.000 sholat dibandingkan masjid lain. 100.000 sholat itu berapa tahun? 55 tahun 6 bulan. 2 bulan setengah. Satu sholat itu, Pak. Makanya orangnya riak, ujub. Itu satu sholat. 100.000 sholat dibandingkan masjid lain. Jadi kita sholat di Masjid Al-Ikhlas selama 55 tahun, 2 bulan setengah, itu sama dengan satu takbiratul ihram di Masjidil Haram. Makanya yang belum pernah memikirkan dan bertekad untuk pergi ke sana, coba. Ya, coba berniat. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Karena itu bekal luar biasa. Makanya, Pak, saya kembali ke permasalahan tadi. Tidak ada dalam agama Islam ayat atau hadis yang menyebutkan tentang si fulan diterima amal ibadahnya. Tanda-tanda diterima enggak ada. Yang ada adalah istiqomah, mudah-mudahan itu tanda ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat, surat Al-Ahqaf ayat 15, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian dia istiqomah. Seperti yang kita ungkap tadi, PNS 30 tahun. Kenapa bisa istiqomah? Karena ikhlas. Maka tanda orang ikhlas adalah istiqamah. Kalau pergi ke masjidnya cuma Senin, Kemis. Sholatnya Senin, Kemis. Itu tanda tidak ikhlas. Wallahu'alam. Adakah doa khusus yang diajarkan oleh Nabi tentang ikhlas? Iya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari tidak ikhlas, padahal aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari tidak ikhlas dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Wallahu a'lam. Berapa, bagaimana kiat-kiat untuk ikhlas? Kiat-kiat untuk ikhlas, satu, apa tadi, Pak? ingin dipuji hanya oleh yang kedua, ingin dapat hadiah hanya dari Allah, ingin dapat pahala hanya Allah. Itu kiat ikhlas. Coba Pak, amalkan. Kalau kita lagi sholat, lagi bersedekah, lagi puasa, lagi berkurban, adakan dua perasaan itu. Saya tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Mau orang melihat, mau si fulan melihat, fulana melihat, bukan urusan saya. Yang penting Allah melihat saya. Yang kedua, ingin dapat pahala hanya dari Allah. Mau orang muji, menyanjung, berikan hadiah, bukan urusan. Ya, wallahu a'lam. Apabila mendengar suara azan, saya langsung pergi ke masjid. Tapi terkadang saya tidak pergi ke masjid karena kepentingan dunia. Apakah saya termasuk belum ikhlas dalam beribadah? Ini jelas, ya, belum ikhlas karena dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan. Saya ingin berikan sebuah kunci kepada Bapak. Kapan kita tertipu dengan dunia? Saya beri contoh, Pak, ya. Ini Nabire. Saya punya toko. Toko yang sering banyak di Nabire apa? Toko apa? Orang jualan apa biasanya? Sembako. Toko sembako. Pedalaman Nabire apa? Daerah apa? Pedalaman. Hah? Enarum. Enarum. Ya, anggap hari Jumat. Perhatikan, Pak, keadaannya. Perhatikan, Bu, keadaannya. Hari Jumat. Pas azan Jumat, seorang dari pembeli dari Enaru datang ke Nabire, ke warung saya. Saya punya warung sembako. Orang ini datang dari pedalaman desa. Dia kalau beli dari warung itu biasanya setengah warung habis dia beli. Belinya cash lagi, enggak ngutang. Coba kurangnya apa? Tapi itu hari Jumat. Pas azan Jumat, imam lagi naik ke atas mimbar. Coba Bapak pilih mana? Melayani pelanggan ini atau pergi ke masjid? Kalau kita tidak layani, dia akan pergi ke warung sebelah. Nah, ayo, terpojokan banget itu. Kadang-kadang jamaah begitu, Pak. Bu, nanya ustadz itu dipojokan ustadznya. Sampai sulit ustadznya jawab. Sama keadaan tadi sama. Datang dari jauh, hari Jumat, azan kedua, kalau beli barang hampir setengah warung dia beli semua, dia borong karena untuk dijual lagi di sana. Tapi datangnya hari Jumat dan bayarnya cash. Kalau seandainya kita tutup, maka dia akan langsung pindah ke tempat sebelah, enggak mau nunggu dia. Kira-kira pilih mana, Pak? Tutup toko, sholat Jumat, atau melayani pelanggan? Nah, yang ingin saya tuju adalah kalau seandainya dalam keadaan seperti itu kita dipilihkan, ini ibadah, ini dunia, maka ingat. Ingat baik-baik. Kiatnya bahwa di akhirat lebih besar daripada dunia yang kita dapatkan. Maka kita akan memilih akhirat. Di akhirat lebih besar daripada dunia yang kita dapatkan. Contohnya bagaimana, Pak? Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir masuk surga. Paling terakhir masuk surga. Nah, cukup yang mata-mata cukup. Saya jadi enggak khusyuk. Sudah cukup sekali. Ya, cukup sekali, cukup. Ya. Cukup. Orang yang paling terakhir masuk surga. Perhatikan baik-baik, paling terakhir masuk surga. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, ya, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, wahai Allah. Jadi orang ini ceritanya, dengan ini saya tutup nih pertanyaan, nanti dijawab pada pertemuan yang akan datang. Orang ini ceritanya dikeluarkan dari api neraka. Anggap ini neraka, ini surga. Orang ini dikeluarkan dari api neraka, dia masih menghadap ke sana. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Menghadap ke sana. Kemudian orang ini dikatakan oleh Allah, "Apa yang kamu minta?" Tetapi syarat, kamu boleh minta sekali. Habis itu enggak diminta lagi, enggak boleh minta lagi. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, palingkan wajahku dari menghadap neraka menghadap surga." Itu saja yang aku minta. Aku tidak akan minta apa-apa lagi. Maka Allah mengatakan, berjanji engkau, mau berjanji tidak minta apa-apa lagi selain itu? Maka iya, saya berjanji tidak akan minta kecuali ini. Akhirnya Allah palingkan wajahnya dari menghadap neraka ke menghadap surga. Ketika dipalingkan wajahnya menghadap surga, dia langsung, hah, surga ternyata begini. Dia tertegun sesaat. Kemudian tanpa sadar dia mengatakan, ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga. Tadi sudah janji. Janjinya apa? Janjinya apa? Enggak minta lagi. Tanpa sadar dia yang mengatakan, ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga. Maka Allah mengatakan, kamu tadi enggak minta. Ya Allah, lihat ini Pak, pakai doa ini. Allah pasti akan mengabulkan. Pakai doa ini dalam doa Bapak Ibu sekalian. Orang ini mengatakan, Rabbi la, Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling merana. Itu Allah paling suka kepada kita. Merendahkan diri di hadapannya, menghinakannya. Jangan engkau jadikan aku makhlukmu, makhlukmu yang paling hina. Maka Allah kabulkan. Allah dekatkan dia dari ke pintu surga. Ketika dekat ke pintu surga, Allah subhanahu wa, orang tersebut tambah tertegun. Oh, surga beginikah? Dia melihat keindahan, kemewahan, kenikmatan surga. Tanpa sadar dia mengucapkan lagi. Tapi sebelumnya tadi Allah mengatakan, ingat, ini yang pertama. Yang kedua, kamu gak boleh minta lagi. Janji, janji ya Allah, gak akan minta lagi. Pokoknya dekatkan pintu surga, gak akan minta lagi. Setelah didekatkan pintu surga, dia langsung tertegun, termenung, takjub dengan surga dan apa yang ada di isinya. Maka orang ini tanpa terasa, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Yang kedua itu, kedua dia, ketiga sudah dia berjanji. Sampai Allah mengatakan kepada orang tersebut, ya bena Adam, ya fulan, ma'agdarab, wahai fulan, benar kamu ini sering berkhianat. Tadi sudah janji dua kali, gak akan minta selain ini. Maka dia memakai lagi sama dengan yang dia ucapkan. Ya Allah, la taj'alni ashqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling merana, paling hina. Allah Pak tidak tahan mendengar itu. Mendengar rintihan hambanya, Allah paling tidak tahan. Kalau kita merendahkan diri, Allah pasti mengabulkannya. Allah sangat suka. Maka apa yang terjadi? Ketika dia sudah masuk surga, Allah mengatakan kepada hamba tersebut, nih lihat, yang sering mendahulukan dunianya dibandingkan akhirat, lihat surga. Orang yang paling terakhir masuk surga. Kata Allah kepada orang tersebut, tamanna. Ingat Pak, kalau kita berhadapan dengan kepentingan, ibadahkah duniakah, maka ingat kata-kata tamanna. Artinya apa? Wahai fulan, orang yang paling terakhir masuk surga, paling rendah derajatnya di surga, silahkan kamu ingin apa saja, angan-angankan. Sebutkan angan-anganmu, apa saja. Mau istri, mau makan, mau minum, mau rumah, mau ini. Apa saja yang kamu ingin angan-angankan. Itu surga yang paling, paling apa Pak? Rendah. Paling tingkat rendahan. Paling rendah. Maka bagaimana dibandingkan dengan dunia? Berapa sih? Belum selesai Pak hadisnya. Lalu orang tersebut angan-angannya habis. Sampai Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wahai fulan, ini yang belum kamu angan-angankan, ini yang belum kamu angan-angankan, ini ditolong oleh Allah. Jadi dia sudah punya angan-angan, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, habis juga dalam pikirannya, habis, ditolong oleh Allah. Ini belum kamu angankan, ini belum kamu angankan, ditolong oleh Allah sampai semua angan-angan habis. Apa yang Allah kasih kepada dia? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laka dzalik, kamu akan mendapatkan semua yang kamu angankan. Bandingkan dengan dunia Pak, 1 juta, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 1 miliar, enggak ada apa-apanya Pak. Maka ini cara, kapan, kalau seandainya kita berhadapan dengan dunia dan ibadah, maka dahulukan ibadah. Ingat, di akhirat lebih daripada ini. Belum selesai pak hadisnya itu, kata Allah, dan kamu akan mendapatkan 10 kali lipatnya lagi dari yang kamu angankan. Dalam riwayat yang lain, kamu akan mendapatkan harta raja yang paling sukses sedunia. Dalam riwayat yang lain itu, dan 10 kali lipatnya lagi. Kemudian belum selesai ternyata Allah mengatakan, walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat ain, dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan dan semua mata yang kamu ingin lihat. Bandingkan pak, cuma dapat 10 ribu, yang nipu-nipu ketika jual beli dapat untung berapa sih? Ya? Ada. Ya. Yang nipu-nipu ketika jual beli, kemudian yang mencari rezeki dengan cara yang haram, berapa dapatnya? Ya, maka bapak ibu, kapan ada kepentingan dunia, kepentingan ibadah akhirat, dahulukan akhirat. Dahulukan akhirat. Karena di akhirat tidak bisa diukur nikmatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini pertemuan pertama kita. Saya akan di Nabire ini sampai hari Ahad dan Senin insyaallah pulang. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa bisa mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh panitia di masjid-masjid yang ada seperti Masjid Baitur Rahman dan sekitarnya, nanti akan diumumkan oleh panitia insyaallah taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu saya pribadi. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.